bisa dikatakan sebagai musuh. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian para imam, bahwa musuh-musuh itu ada tiga. Yang pertama al-adu, artinya musuh dari kalangan manusia, baik orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Yang kedua as-syaiton, musuh berupa setan. Yang ketiga an-nafsu, jiwa. Jiwa bisa dikatakan sebagai musuh karena mengajak kepada syahwat-syahwatnya jiwa. Jiwa itu mengajak kepada kelezatan-kelezatan jiwa. Sehingga dikatakan jiwa itu adalah sebagai musuh. Sehingga perlu untuk kita senantiasa membersihkan jiwa kita. Diistilahkan dengan istilah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Karena kalau orang itu membersihkan jiwanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Namun kalau seorang itu mengotori jiwanya, dia akan rugi. Dan jiwa itu adalah jiwa itu sesuatu yang bisa mencela diri seseorang dengan celaan yang sebenarnya. Karena jiwa itulah yang mengetahui diri seseorang tersebut. Kalau orang berhadapan dengan manusia yang lain, bisa menampakkan kebagusan, kebaikan, sehingga manusia memuji, menyanjung orang tersebut. Tapi kalau jiwa mengetahui orangnya, pemiliknya, barangkali ketika dalam keadaan sepi, tidak ada orang, dia melakukan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, maka jiwa itu yang bisa mencela diri orang tersebut. Dan jiwa juga memiliki hak. Butuh jiwa itu untuk terkadang bersenang-senang, istirahat. Dalam penggalan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wali nafsika alaika haqqo, dan jiwamu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh engkau. Nah, ini secara global apa yang sudah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat. Yang masih masuk dalam pembahasan al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu alal waqti, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Akan kita lanjutkan membaca nasihatil insya ini sampai di halaman yang ke-22, baris ke-7 dari bawah, menerangkan atau menyebutkan tentang masalah kesehatan. Karena perlu diketahui, seseorang itu akan bisa menjaga waktunya, menggunakan waktu sebaik mungkin ketika dia memiliki kesehatan. Namun kalau seseorang itu dalam keadaan sakit-sakitan, dia tidak bisa menjaga waktu dengan sempurna. Disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, wasihatu la tadumu fala budda ayu akibaha suqmun. Kesehatan itu tidak akan langgeng, pasti diiringi dengan rasa sakit. Dan mungkin hampir semua manusia merasakan seperti itu. Kebanyakan, mayoritas manusia sehat, ada kalanya kemudian sakit. Sehat, tidak lama kemudian sakit. Walau lam yakun illa kibru sinni fa inna kabira sinni yu'aku 'anil amali. Seandainya tidak ada sakit sama sekali kecuali usia tua, maka sungguh usia tua itu akan merintangi, akan menghalangi untuk beramal. Nah, katakanlah ada satu jenis orang, misalkan selama hidupnya sama sekali tidak pernah merasakan sakit, bisa beramal dengan sesuai dengan ketentuan, tidak ada udur-udur atau alasan-alasan karena sebab sakit. Tapi giliran seorang itu sudah memasuki usia tua, nah, dengan usia tuanya tersebut akan merintangi, minimalnya mengurangi nilai amalan. Bisababi shayhuhatil lati qad halat bihi. Karena sebab asyaihuhah, karena sebab rasa tua yang terjadi pada dia. Jadi dengan ini kita harus bisa mengambil pelajaran. Mungkin bapak kita, kakek kita, atau siapa saja dari orang-orang yang sudah tua, sudah renta, kita dapati mereka dalam melakukan amal soleh tidak sebagaimana yang masih muda, dalam keadaan sempurna. Disebutkan dalam satu syair, yasurul fata tulus salamati wal bako fakaifataro tulas salamati yaf'alu yaruddul fata ba'da tidalin wasihatin yanu'u idha romal kiyama wa yuhmalu. Maknanya kurang lebih, yasurul fata tulus salamati wal bako. Pemuda itu akan senang terhadap keselamatan dan kekekalan yang lama. Fakaifa taro tula salamati yafa'alu. Namun bagaimana engkau melihat keselamatan yang panjang itu bertindak? Yaruddul fata ba'da tidalin wasihatin, mengembalikan pemuda setelah sebelumnya kuat dan sehat. Yanu'u idza ramal qiyama wa yuhmalu, dia akan jatuh apabila berkeinginan untuk berdiri lalu dia pun digendong. Mungkin ini keinginan setiap para pemuda atau orang-orang yang masih muda. Kalau seandainya masa muda itu waktunya jauh lebih panjang, atau dengan kata lain, biasanya yang namanya pemuda itu dalam keadaan sehat, selamat, selamatnya dia, sehatnya dia, pengennya itu terus ada pada diri orang tersebut. Tapi keselamatan itu nyatanya tidak demikian. Ketika pemuda lama-lama menjadi tua, setelah itu keselamatan pun berkurang. Yang jelas kesehatan, kekuatan berkurang. Tadinya kuat, sehat, kemudian menjadi lemah, menjadi sakit. Bahkan digambarkan berkeinginan untuk berdiri tidak mampu, akhirnya harus digendong. Mungkin sebagian orang yang sampai mengalami masa tua dan kebetulan ada penyakit padanya. Contohlah gambaran sehingga orang itu tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Bahkan ada di antaranya untuk duduk bersila, duduk iftirosh, duduk tawarruk, bahkan menjulurkan kaki tidak mampu. Untuk sujud, rukuk sangat kesulitan, sehingga sholatnya itu harus duduk di kursi. Ini keadaan-keadaan yang seperti ini hendaknya bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Terkhusus ketika kita itu masih muda, masih kuat, masih sehat, maka gunakanlah waktu semaksimal mungkin. Fasihatu tu'inul muwafaqo ala su'uni dinihi wa dunyahu. Kesehatan itu akan membantu untuk mencapai perkara-perkara dunia dan perkara-perkara agama dan dunia. Karena kalau orang itu sakit-sakitan, untuk mencapai urusan agama, untuk mencapai urusan dunia, bisa jadi terhalang sama sekali atau bisa jadi kurang nilainya. Jadi perlu diketahui ini, bahwa kesehatan itu betul-betul membantu, menolong untuk bisa mencapai urusan-urusan agama dan dunia. Waqad qala Siddiqu Abu Bakrin radhiyallahu an. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an telah berkata, kama inda bani Majah bisanadin hasan, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, sallallahu al-mu'afah fa innahu lam yu'ta ahadun ba'dal yaqini khairun minal mu'afah. Hendaknya kalian minta kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah seseorang diberi setelah diberi keyakinan suatu pemberian yang lebih bagus daripada kesehatan. Al-mu'afah di situ kesehatan atau perlindungan dari segala penyakit dan perkara-perkara, perlindungan dari perkara-perkara yang tidak bagus. Nah, ini nasihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk kita ini meminta kesehatan kepada Allah. Karena biasanya ketika dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat atau masih muda, dia memiliki kesehatan dan kekuatan itu, dia lupa untuk meminta, lupa untuk agar kesehatan dan kekuatannya itu dijaga oleh Allah, dan dengan kesehatan dan kekuatannya itu bisa menambah amalan-amalan soleh. Seringnya lupa. Bahkan banyak dalam hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kita untuk meminta kesehatan badan kita. Dalam banyak zikir, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah kesehatan pada badanku, berilah kesehatan pada pendengaranku, pada penglihatanku yang tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Engkau. Salah satu zikir dari zikir-zikir pagi dan petang. Zikrul sabah, zikrul masa. Di antaranya ada tuntunan meminta kesehatan. Atau apa? Dzikir yang lain, Allahumma inni as'alukal afa wal afiyata fid dini wad dunyaya dan yang seterusnya. Minta keselamatan. Wa ma min insanin taqiyyin farata fi waqtihi wa sihhatihi wa lam yaltanimha illa nadama wa tahassara wa hazana wa baka. Tidak ada satu manusia pun yang bertakwa, namun dia melalaikan waktu dan kesehatannya, tidak mengambil kesempatan dengan waktu dan kesehatannya tersebut, kecuali dia pasti menyesal, dia pasti berduka, sedih dan menangis. Kalau tidak di masa tua, paling tidak nanti di akhirat. Jadi disebutkan di sini yang pertama bertakwa. Karena hanya orang yang bertakwa itulah orang yang akan mendapatkan keuntungan, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Tapi di sini diberikan keterangan orang yang bertakwa namun melalaikan waktu dan kesehatannya. Artinya ketika dia memiliki waktu lapang, dia dalam keadaan sehat, tidak digunakan untuk menuntut ilmu, untuk beramal soleh, untuk mendapatkan berbagai manfaat dunia ataupun akhirat, dipastikan orang ini nantinya menyesal, rugi, berduka dia, sedih dan menangis. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya ketika beliau menyebutkan ni'matani maubunun fihi makathiru minan nas as-sihhatu wal farag, ada dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan masa luang. Beliau sudah memberitakan seperti ini. Artinya mayoritas manusia. Kalau disebutkan mayoritas manusia berarti kita ini harus waspada. Takut jangan-jangan kita sendiri ini termasuk dalam kategori kebanyakan manusia. Ketika dalam keadaan lapang waktu, dalam keadaan sehat, tidak menggunakan waktu itu sebaik mungkin. Tertipu. Sehingga nanti ujung-ujungnya akan menyesal, berduka, sedih, menangis. Yang itu tidak bisa, atau waktu dan kesehatan itu sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Wasa'idu manitta'adho bighairihi walaysa manitta'adho bihi ghairuhu. Wasa'idu, orang yang bahagia itu adalah manitta'adho bighairihi, orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Mengambil nasihat, pelajaran dari orang lain. Walaysa manitta'adho bihi ghairuhu, bukan orang yang orang lain mengambil pelajaran darinya. Itu as-sa'id, orang yang berbahagia. Sehingga kalau kita berkeinginan untuk menjadi orang yang berbahagia, termasuk sa'idin, orang-orang yang berbahagia, kita harus bisa mengambil pelajaran dari manusia-manusia yang lain. Termasuk yang kita gambarkan tadi, coba kita lihat bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, atau siapa saja dari orang-orang yang sudah tua. Mereka kadang sangat minim pemahamannya terhadap agama. Karena tentunya ketika di masa muda, ya, tidak sungguh-sungguh, tidak semangat untuk menuntut ilmu din, ilmu agama ini. Atau contoh lain ketika kita membaca sirah atau sejarahnya para imam dari a'immah ahlu sunnah, bagaimana mereka memanfaatkan waktunya ada dari kalangan imam itu yang baru umur 40 atau umurnya hanya 45 tahun tapi karya kitabnya sangat banyak sekali. Bahkan ada di antara mereka yang karya kitabnya itu mencapai 360 judul. Seperti siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab yang ditulisnya itu sejumlah 360 judul. Itu baru judulnya. Satu judul ada yang 18 jilid. Ketika mensyarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Sahih Bukhari itu berapa? 18 jilid. Itu satu judul. Ini ada 360 judul. Berarti menunjukkan bagaimana betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Jiwanya itu betul-betul diarahkan untuk selalu mentaati Allah Ta'ala. Karena kalau tidak diarahkan untuk mentaati Allah, maka jiwanya itulah yang akan membuat sibuk diri pemilik jiwa tersebut. Akhirnya melakukan berbagai kebatilan. Kalau tidak batil, mungkin melakukan perkara mubah yang berlebihan. Atau kalau tidak, mungkin melakukan amalan yang memiliki keutamaan, tapi keutamaannya itu kalah dibanding amalan-amalan yang memiliki keutamaan yang lebih besar. Nah, kembali menerangkan tadi, mana as-sa'id, orang yang berbahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Jadi intinya, kita melihat bagaimana orang-orang besar, mereka itu menjadi besar karena mereka betul-betul memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan bagaimana orang-orang yang binasa, rugi, orang-orang yang menyesal, menangis karena menyia-nyiakan waktunya, masa mudanya. Nah, sehingga ketika kita bisa mengambil pelajaran dari ini semua, tentunya kita akan mencontoh orang-orang yang besar. Dengan salah satu bentuknya kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu yang berbahagia. Walaisa manita'adu bihi ghairuhu. Jadi orang yang berbahagia itu bukan orang yang manusia mengambil pelajaran dari dia. Manusia mengambil pelajaran dari dia, artinya misalkan dia sebagai orang yang rugi, tidak memanfaatkan waktunya, sehingga nanti orang atau generasi setelahnya, atau bahkan mungkin anak cucunya, wah saya tidak mau jadi seperti bapak itu, saya tidak mau jadi seperti kakek, baca Al-Quran saja tidak bisa, susah. Nah, itu karena masa mudanya tidak digunakan sebaik mungkin, misalkan. Nah, itu artinya ungkapan anak atau cucu mendapati bapak atau orang tuanya seperti itu, berarti dia itu bisa mengambil pelajaran. Jangan seperti bapak atau kakeknya. Atau jangan seperti orang-orang yang tidak bisa beramal soleh, tidak memiliki ilmu yang benar. Berikutnya, wadzalikal faraghu. yuslabul yawma aw ghadan. Dan rasa lapang itu akan dicabut hari ini atau besok. Al-Mu'im, ketika kita itu memiliki waktu lapang, waktu luang. Sebenarnya dengan waktu luang sekarang ini, misalkan kita bisa beramal, membaca, mendengarkan pengajian, atau beramal soleh, bisa. Tapi kita tidak gunakan, terluput dari kita, mungkin kita hanya duduk-duduk, nganggur, atau kita melakukan perkara mubah yang sebenarnya tidak perlu untuk dilakukan ketika itu. Maka di hari ini pun kesempatan masa luang itu akan hilang. Jadi misalkan gambarannya nanti, ba'da maghrib sampai isya, kita punya waktu luang, kita bisa beramal. Tapi kalau tidak digunakan, hanya duduk, hanya merenung dan sebagainya, maka hilang waktu itu, masa luang, masa lapang itu. Karena waktu setelahnya pasti ada aktivitas berikutnya, ada kegiatan berikutnya. Masih di hari ini juga masa luang itu hilang, minimalnya besok hilang. Lihada yaqulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena ini An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda kama inda Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana pada Muslim, yakni pada sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, badiru bil a'mal, atau alam lebih tepatnya, badiru bil a'malis sholihati fasatakunu fitanan kakito illailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiro wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Lu bersabda, badiru bil a'malis sholihah, bersegeralah kalian untuk mengamalkan amalan-amalan sholih. Fasatakunu fitanan, karena akan datang berbagai fitnah, akan datang berbagai fitnah. Kaki ta'il laylil mudlim, yang fitnah-fitnah itu seperti potongan, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiro, ada seorang lelaki yang di pagi hari dalam keadaan beriman, namun di sore hari dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya, dia menjual agama dengan mendapatkan dunia. Dia menjual agamanya dengan mendapatkan dunia, sedikit dari dunia. Nah, sehingga anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini untuk memiliki sikap mubadarah, bersegera melakukan amalan-amalan soleh. Ketika seseorang sehat, memiliki masa luang, senggang, dan di waktu itu dia berkesempatan untuk melakukan amal soleh, lebih-lebih amal soleh yang kalau tidak dilakukan di waktu itu maka akan terluput. Katakanlah misalkan sholat ba'diyah, sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat yang wajib. Ketika dia terluput dari sholat ba'diyah, padahal sebenarnya luang, ada waktu, tapi mungkin karena wah dia dibisiki ini hanya sunnah saja hukumnya, atau mungkin dia keburu-buru memulakan sesuatu hal, akhirnya terluput. Terluput, sudah memasuki waktu isya, dia terluput. Berarti sikap mubadarahnya itu kurang bersegera. Atau apa, sikap mubadarahnya itu tidak ada, sikap bersegeranya itu tidak ada. Walaupun mungkin di satu sisi dia mau bersegera untuk melakukan satu perkara yang nilainya bagus, baik. Ya. Pernah dinasihatkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah, beliau memiliki majelis ba'da maghrib di rumahnya. Nah, Syekh Rabi' setelah ba'da maghrib kemudian menuju ke maktabahnya, perpustakaannya. Di situ semua yang mau mendengarkan ilmu itu dibayangkan oleh beliau itu sudah siap sejak tadi-tadi. Sehingga beliau menyangka mungkin ada sebagiannya itu tidak sholat ba'diyah maghrib. Karena mungkin sholat maghrib, zikir sebentar, langsung menuju ke maktabahnya Syekh Rabi' Hafizahullah untuk mendengarkan ilmu. Satu yang penting sekali. Ketika Syekh Rabi' membuka majelisnya, kemudian beliau memberikan beberapa nasihat, salah satunya ini. Jangan kalian menggampangkan terhadap amalan yang hukumnya sunnah. Sholat ba'diyah maghrib, hukumnya sunnah. Tapi jangan menggampangkan untuk tinggalkan, ini muta'alim. Karena mungkin masih bisa, sholat maghrib, dikir, kemudian ba'diyah, kemudian menuju maktabahnya Syekh Rabi' Hafizahullah untuk mendengarkan ilmu. Sehingga mungkin ketika itu dibayangkan mungkin ada nih beberapa yang tidak sholat ba'diyah maghrib. Karena beliau sampai rumahnya mungkin mau sholat ba'diyah maghrib, kayaknya sudah siap semua di majelis itu. Nah, ini juga mungkin sebagai contoh kurang adanya sikap mubadaroh dalam beramal. Salah satu contoh. Nah, jadi waktu luang digunakan sebaik mungkin. Kalau tidak, hari ini akan hilang waktu luang itu, atau besok akan hilang. Kemudian dalam hadis ini belum menyatakan, atau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, fasatakunu fitanan, karena akan ada berbagai fitnah, cobaan, ujian. Dan yang namanya fitnah itu semakin hari semakin banyak. Dinisbahkan kepada masyarakat kaum muslimin ataupun pribadi-pribadi orang. Pribadi-pribadi orang, fitnah itu semakin hari semakin banyak. Sehingga dengan fitnah-fitnah itu, seorang akan terhalang untuk bisa beramal soleh. Atau minimalnya terkurangi. Dan karena sebab berbagai fitnah itu, berbagai fitnah tadi, sampai ada seorang yang di waktu subuh dalam keadaan beriman, di sore hari dalam keadaan kafir. Kenapa kok bisa seperti itu? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Wa kana min taujihatil walid rahimahullah, di antara pengarahannya al-walid bapak kami, yaitu maksudnya Syekh Mukbil rahimahullah, ini pengarahannya Syekh Mukbil untuk anak-anaknya, hakikatnya juga untuk murid-muridnya dan untuk kita semua, sampai kepada kita. Syekh Mukbil menyatakan, ijtahidu qabla an ta'tiyakumus sawarif, intaha. Bersungguh-sungguhlah kalian sebelum datang perkara-perkara yang memalingkan kalian. Sawarif, perkara-perkara yang memalingkan. Ketika seseorang memiliki kesehatan dan masuk luang untuk bisa beramal, untuk bersungguh-sungguh, tapi dia tidak bersungguh-sungguh dengan waktu luang dan kesehatannya itu, maka pasti akan datang di masanya nanti di antara suarif, perkara-perkara yang memalingkan yang dia tidak bisa lagi menekuni perkara yang mestinya sebelumnya bisa ditekuni. Katalah mungkin ketika seorang itu masih bujang, masih gadis, dia dengan leluasa bisa menuntut ilmu, mencurahkan semua waktunya untuk menuntut ilmu. Tapi ketika sudah berkeluarga, nah ini bisa dikatakan sorif, satu yang memalingkan. Maksudnya yang tadinya itu bisa maksimal menuntut ilmu, katakanlah sampai tingkatan mondok bahasa kita ya, masuk ke pondok pesantren khusus mempelajari ilmu agama, istilahnya kan bisa pagi sore siang malam terus mempelajari. Tapi kalau sudah berkeluarga, sudah memiliki pasangan, pasangannya memiliki hak, istri atau suaminya itu, sehingga ketika dia menuntut ilmu tidak bisa maksimal sebagaimana ketika dalam keadaan belum berkeluarga. Terus kemudian ketika dia memiliki anak, memiliki bayi, baik bapaknya atau ibunya, itu mungkin ini bisa dikatakan sebagai sharif, sebagai pemaling, sehingga dia tidak bisa maksimal sebagaimana ketika belum berkeluarga atau sebagaimana ketika belum memiliki momongan. Berikutnya ketika dia memiliki dua momongan, tiga, empat, semuanya kecil-kecil, sebagai suarif yang datang pada diri seseorang. Sehingga ijtahidu, kata Syekh Muqbil rahimahullah, qabla an ta'tiyakumus suarif. Bahkan diantara suarif yang besar mungkin masa tua, sakit-sakitan, nah, ini betul-betul sangat menghalangi. Mungkin mau belajar itu otaknya sudah tumpul, susah. Wal masagilu tatanafa ma'a talabil ilmi. Kesibukan-kesibukan itu berbeda-beda di antara para penuntut ilmu. Wal mudzakaratu wal hifdzu khususan, terkhusus mudzakarah ilmi, mengulang-ulang dan membahas ilmu dan juga menghafal ilmu. Idza katsurat fa innaha tad'afuz dzakirah, kalau kesibukan itu banyak akan melemahkan orang yang mengulang-ulang ilmu tersebut. Jadi mestinya bisa membahas, bisa mengulang-ulang ilmu, tapi karena kesibukannya itu banyak, maka terhalang dia. Artinya ada kelemahan untuk dia bisa mudzakarah tadi. Walihada ba'dul ulama'i lamma waliyal qada'a kasyariki bani Abdillah an-Nukhai sa'ahifduhu bisa babi syawagil. Karena ini sebagian ulama, perhatikan ini, sebagian ulama, ini para ulama ini, bukan kita-kita ini, sebagian para ulama ketika waliyal qadha, dia menjabat sebagai hakim. Contohnya seperti Syarik bin Abdullah An-Nukhai, seorang yang namanya Syarik bin Abdullah An-Nukhai, maka sa'a hifdhuhu, menjadi jelek hafalannya. Karena sibuk, ini ada kasus, ini ada kasus, ini ada orang yang bermasalah, bagaimana memutuskannya. banyak menghadapi sebenarnya apa? Persoalan manusia. Menjadi hakim. Menjadi apa? Qadhi bahasanya itu. Maka karena sibuknya akhirnya murojaahnya, ya, mengulang-ulang ilmunya, hafalannya itu berkurang waktunya. Bahkan bisa jadi berkurang banyak. Karena sebab sawahil tadi, perkara-perkara yang menyibukkan. Sehingga ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, sesibuk apapun diri kita ini, kedudukan apapun yang menyebabkan sibuknya kita ini, ya, karena mungkin setiap orang merasa dirinya sibuk, ya. Setiap orang merasakan dirinya sibuk, ya. Mungkin sebagai panitia pengajian, bahkan mungkin sebagai ustadznya, ya. Semuanya menyatakan dirinya sibuk, ya. Atau sebagai keluarga biasa mencari maisyah atau istrinya, semua menyatakan dirinya sibuk, ya. Tapi sesibuk apapun, sempatkan waktu untuk menjaga ilmu. Nah, jadi ini contoh, ya, Syarik bin Abdullah An-Nuhai hafalannya menjadi jelek karena sebab sibuk, ya. Wa ba'duhum lamma waliyal qadha'a isdada ilman. Dan sebagian mereka, sebagian ulama, ketika menjabat sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai qadhi, justru isdada ilman, bertambah ilmunya. Jadi ini kan sama, yang tadi menjadi hakim, menjadi qadhi, ilmunya berkurang, hafalannya itu jadi lupa-lupa. Tapi yang ini menjadi qadhi juga, sama. Tapi justru ilmunya bertambah, ya. Jadi dikembalikan kepada pribadi orang. Jadi bukan karena apa dia mencari maisyah, bukan karena dia sebagai apa tidak. Tapi dikembalikan kepada pribadi orang itu. Nah, ini yang kedua ini fa'ayyu mas'alatin tu'radu lahu yabhathuha. Permasalahan apa saja yang disodorkan kepada dia, maka dia membahas permasalahan itu. Jadi misalkan ini qadhi yang kedua ini, ada dua orang bermasalah. Dua orang ini memiliki apa masalah, diajukan kepada qadhi. Maka masalah ini langsung dibahas, dicari dalam kitab-kitab, diteliti, diamati. Akhirnya bertambah ilmunya. Kalimam Asy-Syaukani, seperti Al-Imam Asy-Syaukani. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani. Pernah menjadi qadhi, tapi dia menjadi qadhi itu justru bertambah ilmunya. Wal barakatu minallah, dan barokah itu semata-mata dari Allah. Tapi yang jelas dari sini bahwa setiap kita masa akhir berbagai kesibukan itu pasti semakin hari semakin bertambah. Bahkan katanya ceritanya itu sebagian orang setelah pensiun katanya. Biasanya kalau sudah pensiun kan sudah bebas tugas. Tapi ternyata pekerjaannya itu lebih banyak. Lebih banyak kesibukannya itu. Nah, jadi berarti mesti ada kesibukan-kesibukan itu. Sehingga sebelum datang berbagi kesibukan, berbagi yang memalingkan dari menuntut ilmu, ketaatan kepada Allah, sungguh-sungguhlah sekarang ini. Bahkan kalau bisa, semakin banyak kesibukan, semakin bertambah ilmunya. Semakin sungguh-sungguh beramalnya. Tanpa melalaikan amanah. Tanpa meninggalkan amanah yang dibebankan kepada diri orang tersebut. Wa innal waqta thaminun aghla wallahi minal milyarati wadzahabi wal fiddah. Sesungguhnya waktu itu berharga. Lebih mahal demi Allah daripada bermiliar-miliar uang, emas dan perak. Nah, tapi ini tentunya bagi orang yang memakai kacamata ilmu, kacamata akhirat. Jadi waktu itu sangat berharga. Sehingga gambarannya, ketika seorang ditawari, ini kamu saya beri 1 gram emas sore ini, tapi tidak usah ta'lim. Saat sore ini tidak usah ta'lim, mau dikasih 1 gram emas. Milih mana? Nah, kacamata dunia, dia akan memilih 1 gram emas. Wah, berapa ini? 500 ribu mungkin. Ta'lim bisa besok lagi. Nah, ini mungkin dinilai dia belum mengerti nilai waktu. Ya. Belum mengerti nilai waktu. Dikasih 1 gram emas, namun tidak boleh ta'lim. Ya gambarannya misalkan gini, pas tiap jadwal taklim dia jualan, ya. Karena ini kan yang namanya ikhwan ini rata-rata kan wira swasta, ya, diantaranya jualan. Ya. Tapi kalau setiap pas jadwal taklim, pas usahanya dibuka, ya. Nanti giliran tidak ada taklim, pas istirahat. Ini seperti gambaran tadi. Sudah, kamu tidak usah taklim, tak kasih emas 1 gram. Jadi ya disiasati berarti. Jadi kerjanya itu pas tidak berbenturan. Tidak senantiasa berbenturan dengan jam taklim. Karena sampai disebutkan dengan sumpah di sini oleh Umar Abdillah, bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang bermiliar-miliar emas ataupun perak. Wa ma dhahaba minhu la yumkinu tadarukuhu. Waktu yang hilang tidak mungkin dijangkau kembali. Waktu yang sudah hilang tidak mungkin dijangkau kembali. Hatta yalijal jamalu fi samil hayat. Sehingga unta bisa masuk ke lubang jarum. Tidak mungkin unta berjalan memasuki lubang jarum, tidak mungkin. Ini sebagaimana waktu yang sudah berlangsung, yang sudah hilang tidak bisa diambil lagi, sebagaimana tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Sehingga menunjukkan ini waktu betul-betul berharga. Tentunya dari sini harus kita banyak-banyak mengharap dan berdoa kepada Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini yang mendengarkan nasihat ini, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Wa ma'a dzalika faqalla man ya'rifu qadrah. Bersama itu sangat sedikit orang yang mengetahui kadar waktu tadi, kadar nilainya waktu. Sehingga orang-orang yang seperti itu sangat banyak menyia-nyiakan waktu. Atau kalau dia tidak mau dikatakan menyia-nyiakan waktu, dia melakukan perkara yang mubah. Mubah itu boleh, tapi berlebihan. Qad hayya'uka li amrin law fatinta lahu farba binafsika antara ma'al hamali. Sesungguhnya mereka telah mempersiapkan urusan ini untukmu seandainya engkau memikirkannya. Farba binafsika, renungkanlah jiwamu, antara ma'al hamali, engkau mengembalakan gembalaan dibarengi dengan menterlantarkan gembalaan itu. Ibaratnya orangnya orang diberi waktu, tapi tidak digunakan sebaik mungkin. Tsumma auqatuna milkun lillahi azza wa jalla. Kemudian perlu kita ketahui bahwa waktu-waktu kita itu milik Allah. Waktu-waktu yang kita jalani itu milik siapa? Milik Allah azza wa jalla. Wa ma kana milkan lillah fa innahu la yajuzu tasarrufu fihi illa bi idznihi. Dan apa saja yang itu adalah milik Allah, maka sungguh tidak boleh menggunakannya kecuali dengan izin Allah. Jadi kita kan diberi waktu oleh Allah. Kita masih hidup, hari demi hari, minggu demi minggu berjalan terus ini, kita diberi waktu oleh Allah. Waktu milik Allah. Sehingga tidak boleh menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita itu kecuali harus dengan izin Allah. Artinya waktu itu digunakan dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Yaqulu Rabbuna fi kitabihil aziz. Rabb kita berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, katakanlah, sesungguhnya sholatku dan korbanku dan kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Nah, ini sebagai dalil bahwa kehidupan kita ini harus dipersembahkan untuk Allah saja. Karena kehidupan kita ini Allah yang memberikannya. Waktu yang kita miliki Allah yang memilikinya. Fahrisi ala waktiki. Maka wahai saudara-saudariku, kata Umm Abdillah kepada para wanita, yang ditentunya faedahnya untuk para lelaki juga. Maka saudari-saudariku, efektifkanlah waktumu. Wa'murihi, dan makmurkanlah waktumu. Bikulli khairin, dengan seluruh kebaikan. Dan mungkin perlu diketahui, contoh misal seorang istri. Seorang istri tidak terluput, dia juga menunaikan hak-hak suaminya, dia mengerjakan tugas rumah tangganya, walaupun mencuci pakaian, mencuci piring, itu termasuk kebaikan. Termasuk kebaikan. Jadi ketika ada waktu, memang jatahnya, waktunya cuci piring segera. Selesai urusan, lakukan urusan berikutnya yang berguna. Baca buku, mendengarkan ta'lim, atau melakukan amal soleh, dan seterusnya. Mau nyuci piring, pemanasannya itu sampai seperempat jam misalkan. Duduk-duduk dulu, apa-apa. Pemanasannya itu sampai bermenit-menit. Ini istilahnya untuk apa yang seperempat jam tadi? Ini berarti tidak memakmurkan waktunya. Tidak mengefektifkan waktunya. Sehingga nasihat di sini dari Ummu Abdillah untuk para wanita, betul-betul jadikan waktumu itu efektif. Makmurkan waktumu itu untuk berbagai kebaikan. Termasuk tadi, perkara yang hukum asalnya mubah akan menjadi ibadah nilainya ketika dilakukan dengan ikhlas. Membersihkan rumah. Waktunya membersihkan, selesai urusan itu, lakukan urusan yang lain. Sehingga mungkin bagi seorang istri, katakanlah, bisa jadi dia mampu, bisa menunaikan sholat-sholat rawatib dengan lengkap, sholat duha, apalagi mendengarkan ta'lim, membaca buku, bisa dia lakukan sebenarnya. Kalau dia betul-betul memakmurkan waktunya itu, mengefektifkan waktunya tersebut. Fa'innahu ra'su malik. Sesungguhnya waktu itu adalah modal bagimu. Kadang orang mau dagang, tidak punya modal, bingung. Harus hutang ke sana kemari. Tidak bisa memanfaatkan modalnya, kemudian bangkrut akhirnya. Nah, ini kita semua memiliki modal, punya waktu, luang. Maka kalau ini dibiarkan bangkrut, rugi orang tersebut. Wa khususan qabla injabil atfal, dan khususnya sebelum mengurusi anak-anak kecil. Ini perhatian, perhatian lagi untuk para ummahat, para ibu-ibu atau para ibu. Kalau mungkin belum berkeluarga atau baru pengantin baru, ini sebenarnya bisa betul-betul mengefektifkan waktu, memakmurkan waktunya. Tapi kalau sudah mulai punya anak kecil, apalagi berbilang sudah 2, sudah 3, anaknya kecil-kecil, balita semua, itu mungkin kita maklumi, memang untuk memakmurkan waktu terkait dengan apa taklim, amal-amalan ibadah yang sunnah itu mungkin berkurang, ya. Karena mungkin menjaga bayinya itu harus malam suntuk, ya. Baru 10 menit anaknya ngompol, tidur lagi baru 4 jam apa minta dibikinkan susu, ya. Dan seterusnya. Tapi ini pun harus dilakukan dengan ikhlas, ya. Walaupun kita sadari itu berarti apa, terkait dengan tadi menuntut ilmu itu berkurang waktunya. Li'annal faragha yakunu aktsar, karena waktu luang bagi tadi ya para ummahat, para ahwat itu sebenarnya banyak waktu luangnya itu banyak. Bikhilafillati ladaiha atfal, berbeda dengan wanita yang sudah memiliki anak-anak kecil. Fa innaha la takunu kadzalik, sesungguhnya wanita seperti ini keadaannya tidak seperti tadi. Fahiya tujazi'u waqtaha, wallahul musta'an. Maka dia, ini mungkin yang maksudnya apa, sudah punya anak-anak kecil banyak, dia itu tujazi'u waqtaha, harus membagi waktunya, ya, harus membagi waktunya. Lagi mendengarkan taklim di radio misalkan, ya. Anaknya ngompol, ya harus diurusi dulu anaknya ngompol, ya. Mungkin perhatian kepada taklimnya kurang. Jadi istilahnya apa tadi, harus membagi waktunya. Kapan yang kira-kira dia itu bisa apa membaca? Kapan mengurusi anak? Kapan mengurusi suami? Kapan mengurusi apa, rumahnya? Ini harus betul-betul bisa membagi waktu. Ya. Wallahul musta'an, dan hanya Allah yang dimintai pertolongan. Ya. Artinya sesibuk apapun, ya, kita ini harus minta pertolongan kepada Allah. Ya. Sehingga dengan minta pertolongan kepada Allah, sesibuk apapun ternyata dia diberi oleh Allah sedikit waktu yang lapang, luang, bisa membaca ilmu, bisa mendengarkan ilmu, bisa melakukan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Ya. Atau misalkan mendengar hanya sesaat waktu, tapi dia betul-betul faham. Yang memberi pemahaman hanya Allah, sehingga hanya Allah lah yang harus dimintai pertolongan. Wa akhtimu hadzal maudhu'a biqauli syair, aku tutup tema pembahasan ini dengan ucapan syair. Jadi tema yang beberapa kali pertemuan kita itu intinya apa? Al-hathu alal ikhlas wal muhafadzatu alal waqti, anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Yang kalau di buku ini dalam judul tema atau pembahasan ini sampai terdapat 7,5 lembar, nah, berarti 15 halaman. Al-waktu anfasu ma'unita bihifdihi wa arahu ashala ma'alaika yadi'u. Waktu itu lebih berharga atau lebih bernilai ketika engkau menjaganya. Dan aku lihat waktu itu yang paling mudah untuk hilang padamu. Jadi dalam satu bait syair ini, dari penggalan pertama, kalau orang bisa menjaga waktu, maka itu yang paling berharga. Tadi kalau disebutkan lebih berharga dari uang yang bermiliar-miliar, emas, perak, dan sebagainya. Karena apa artinya emas dan perak, uang yang bermiliar-miliar, ketika dia menyesal di akhirat, dia tidak bisa mengambil manfaat untuk bekal di akhirat. Katakanlah ketika kita mengingat sholat qobliyah subuh, atau istilahnya sholat fajar, itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat. Jadi misalkan seorang ibu, seorang ummahat, bisa jadi ketika sibuknya dia terluput dari perkara ini. Atau bahkan seorang bapak, karena mengisi sibuknya dia bekerja, bangunnya itu selalu kesiangan, terluput dari masalah ini. Terlalu sangat sibuk itu mungkin karena tadi mencari miliar, itu uang-uang miliar, atau emas dan perak, tapi menyebabkan dia terluput, waktunya hilang begitu saja. Ini tentunya menyesal dia. Jadi betul-betul waktu itu lebih berharga kalau bisa menjaganya. Dan aku lihat waktu itu lebih mudah hilang. Perkara yang paling mudah hilang itu apa? Waktu. Kalau lain-lain mungkin gampang sih hilang, ya. Tapi lebih gampang hilang waktu. Ketika orang tidak menggunakan kesempatan waktu sebaik mungkin, sudah jam itu berputar terus meskipun batunya diambil. Ya. Meskipun jamnya mati, itu waktu berputar terus, ya, hilang. Nah, wayakulul akhir berkata syair yang lain, utlub wala tadjaron min matlabin fa'afatu talibi ayyadjaro ala taral habla bitakrarihi fi sahratis samai qad atharo. Carilah ilmu dan janganlah sekali-kali engkau berkeluh kesah ketika mencarinya. Fa'afatu talib, musibah bagi pencari ilmu itu, ayat jaro, kalau dia berkeluh kesah. Ala taro alhabla bitakrorihi, tidakkah engkau lihat tali itu dengan diulang-ulang, fisohrotis soma, di padang pasir yang sunyi, kot ataro, sungguh memberi pengaruh. Al-Muhim, kalau baris yang pertama dari bait syair ini, larangan untuk berkeluh kesah ketika hendak mencapai manfaat kebaikan, terlebih lagi ilmu agama, tidak boleh berkeluh kesah. Ini ada wawalam mungkin kaitannya dengan masalah waktu. Kalau orang itu berkeluh kesah, dia hanya membuang-buang waktu. Tapi ketika dia mengalami kesulitan, terus dia memperbaiki diri, mengulang lagi, diulang lagi, terus apa? Minta kepada Allah untuk dimudahkan. Nah, sehingga dia akan mendapatkan apa yang diinginkan berupa ilmu. Kalau hanya berkeluh kesah, sudah, itu berarti membuang-buang waktu. Nah, untuk penggalan bait yang kedua, wallahu alam. insyaallah kita lihat pada pertemuan mendatang nanti. Nah, sehingga dengan ini bisa dikatakan bab yang pertama atau judul yang pertama sudah selesai. Anjuran untuk ikhlas dan menjaga waktu. Kemudian memasuki bab yang berikutnya atau judul yang berikutnya, hifdzul lisani wa fadluhu. Menjaga lisan dan keutamaan lisan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-20. Wa asbaghu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batina. Dan Allah telah mencurahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kalian, baik kenikmatan yang dhahirah ataupun yang batinah. Yang namanya dicurahkan itu dengan jumlah yang banyak. Sangat banyak sekali kita mendapatkan berbagai kenikmatan dari Allah Ta'ala, baik yang nampak berupa makanan, minuman, rumah, tempat tinggal, semuanya nampak, ataupun yang batinah, keimanan, kekuatan, kesehatan, kecintaan kepada Allah, sikap tawakal, yakin, dan seterusnya. Kenikmatan-kenikmatan batin itu semuanya dari Allah Ta'ala. Sehingga di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34 Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Wa min dhimni hadhihi ni'am al-lisan. Di antara kandungan nikmat ini adalah lisan. Nikmat yang zahirah, yang nampak. Nikmat lisan. Akramallahu bihi abdahu. Allah memuliakan hambanya karena lisan ini. Wa ja'alahu yu'abbiru amma fi nafsihi. Seorang hamba itu bisa mengungkapkan apa yang ada di jiwanya dengan lisannya tersebut. Kama qala ta'ala ar-rahmanu atau ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Allah yang maha rahman yang telah mengajari Al-Quran ini, yang telah menciptakan manusia dan yang mengajari manusia dengan al-bayan. Manusia bisa mengungkapkan, bisa menjelaskan al-haq di antaranya adalah dengan lisan. Nah, sehingga dengan nikmat yang besar, termasuk nikmat yang besar memiliki lisan ini, harus betul-betul kita syukuri. Masih panjang terkait dengan hifdzul lisan, menjaga lisan dan keutamaan menjaga lisan, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita pelajari dari buku ini di sore ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik untuk bisa mengamalkan keikhlasan, menjaga waktu, juga menjaga lisan. Wallahu taala a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.